buat seluruh monacal mania Indonesia yang sudah datang malam hari ini. Aku memang belum beruntung, gagal dan selalu gagal lagi di bawah. barunya Monata.